Dawi iki kok nerangno rendah hati. Berinteraksi dengan masyarakat amar ma'ruf nahi mungkar tidak berarti dengan disertai kesombongan bahwa dia paling baik. Harus punya sifat tawadhu rendah hati. Kesuksesan dakwah nanti dengan tawadhu. Jangan sombong dakwah di masyarakat. Jangan sombong. Kanjeng Nabi enggak pernah sombong. Bahkan kalau Kanjeng Nabi dipanggil itu memanggil, ketika dipanggil maka Kanjeng Nabi akan menghadap orang tersebut dengan seluruh tubuhnya. Tidak hanya noleh Kanjeng Nabi. Saya langsung ngadep. Itu Rasulullah. Sebagai bentuk ketawaduan beliau. Gak seneng kan? Wong sombong kan gak disenengi masyarakat kan? Siapapun yang sombong kan gak disenengi. Kan, gitu. Maka nanti iling-iling. Nek pulang ke masyarakat itu. Jangan sombong. Jangan meremehkan tokoh-tokoh yang sudah ada di sana. Kalau bisa cium tangan mereka, ya gandeng mereka, ya minta restu kepada mereka. Jangan sok paling pinter nong pondok, waring ngono walah. Pondok diterapno nong masyarakat kuwabe ya, wacar kasir. Ya, makanya harus hati-hati, tawadhu. Kala alon-alon juga nih penting. Wa khafdil janahilan merendahkan janah. Janah itu sebenarnya maknanya ini apa namanya? Suwiwi, sayap. Tapi yang dimaksud adalah apa namanya? Belas kasihan. Lil mukminin marang pira-pira wong sing iman. Wal mukminin marang pira-pira wong sing iman. Jadi interaksi dengan masyarakat ini dua nih kuncinya. Kuncinya dua nih. Kalau sudah bergabung dengan masyarakat lo, sebelumnya ya harus mempersiapkan bekalnya. Yaitu tadi uzlah tadi itu mempersiapkan bekal. Nah nanti kalau sudah terjun di masyarakat, itu caranya bekal pertama yang harus diterapkan adalah tawadhu, rendah hati, rendah hati. Jangan merasa paling pintar. Nomor dua harus punya sifat kasih sayang, at-ta'atuf warifq. Jadi kasih sayang rahmat. Khafdil janah itu maknanya kan merendahkan sayap, sama seperti burung ketika atau ayam ketika ingin apa namanya memeluk anak-anaknya supaya berada di dalam pelukannya pasti suwiwinya diginikan. Yora dikenekno yo gak yo kedinginan anaknya. Iya, supaya anaknya gak dingin, sayapnya diginikan. Iya kan? Nah, untuk merangkul semua anaknya. Itu mukmin harusnya demikian. Merangkul, bukan memukul. Iya toh? Merangkul ya. Jadi jangan memukul. Nah, memukul lari semua nanti. Kala fasaufa ya'ti. Lah itu, ini namanya wa khafdil janah lil mukminin. Bersifat kasih sayang ya, lemah lembut. Kala lil mukminin. Kala Allah taala. Itu secara umum kadang ada orang yang perlu dikasari lo ya. Ada. Salah sidik perlu agak dikasari. Karena apa? Hasanatul abrol sayyatul mukarrabin. Ngoten lho, hasanatul abrol sayyatul mukarrabin. Ini juga dilakukan sama Kanjeng Nabi. Sama orang biasa-biasa, Kanjeng Nabi, ya biasa saja. Tapi kalau sahabat yang kedudukannya tinggi di sisi Rasulullah, kok melakukan sesuatu yang tercela, ya marah Kanjeng Nabi. Tapi kalau orang lain, kalau bukan ini, bukan Abu Bakar, enggak akan marah Kanjeng Nabi. Tapi karena yang melakukan Abu Bakar, Kanjeng Nabi marah. Hasanatul abror, sayyatul mukarrabin. Enggak layak orang seperti ini melakukan. Nah, enggak tentu paham gitu. Nah, itu. Kala itu karo orang-orang tertentu. Kalau secara umum harusnya tawadhu, khafdil janah, belas kasihan, kasih sayang. Kala ketika sinten Allah taala, wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wahfid lan ngrendahno sapa sira. Janahaka ing apa iku jenenge? Kala suwiwi sebenarnya maknanya, tapi yang dimaksud lambung. Ya, masa menungso punya suwiwi. Lambung siro. Liman marang wong. Ittaba'aka kang anut sopoman ing siro. Liman marang wong ittaba'aka kang manut sopoman ing siro. minal mu'minina sangking biro-biro wong kang iman. Iki perintahe nang Kanjeng Nabi Muhammad, rendahkan sayapmu, rendahkan lambungmu, bersikap rendah hatilah kepada orang-orang mukmin yang mengikuti kamu. Seorang kiai bukan berarti dia harus menyombongkan diri kepada santri-santrinya, bahkan bersikap tawadhu kepada santrinya. Jangan menganggap paling pinter dewi atau paling bersih dewi, paling ganjarannya akeh dewi mboten. Maka Allah lan ngendika sinten Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum. Kala biqaumin yuhibbuhum ma yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Ya ayyuhalladzina, he iling-iling wong akeh. Ya ayyuhalladzina, he iling-iling wong akeh. Amanu kang iman sapa alladzina. Man utawi sabane wong yartadda iku lamun murtad sapa man, auzubillah. Yartadda iku lamun murtad sapa man, keluar dari agama. Minggum hale saking sira kabeh. Andinihi murtad mau saking agamane man. Andinihi saking agamane man. Fasaufa ya'ti mongko bakal nekakno. Fasaufa ya'ti mongko bakal nekakno, mendatangkan. Sinten Allahu Allah. Sinten Allahu Allah biqaumin kelawan kaum. Yuhibbuhum kang seneng sinten Allah ing kaum. Manane Allah Ta'ala seneng nang kaum? Dikasih hidayah, dikasih petunjuk, dikasih taufik. Wa yuhibbunahu lan seneng sapa kaum ing Allah. Wa yuhibbunahu lan seneng sapa kaum ing Allah. Maknanya kaum itu senang Allah, mereka taat kepada Allah, melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Adzillatin kang rendah hati kabeh. Adzillatin kang rendah hati kabeh. Belas kasihan kabeh. Alal mu'minina ing atase pira-pira wong sing iman. Mereka bener-bener punya sifat rendah hati kepada orang mukmin, tapi aizzatin tur keras-keras kabeh. Alal kafirina ing atase pira-pira wong kafir. Nek karo wong kafir keras, tapi karo wong mukmin belas kasihan gak kualik. Saiki jamane kualik. Ikhtilat, jamare campur akhir zaman, memang begitu. Sing mukmin ngasihi wong kafir, nek karo wong Islam dhewe ngamuk-ngamuk, marah-marah, keras karo orang Islam, karo orang kafir halus, karo orang kafir dekat, kasih sayang, gak pas. Lho ngono kok disebut ulama, umpama lho ya. Hah? Umpamane. Ya ra pas. Ya. Yang dicintai Allah dan mencintai Allah itu azillatin alal mukminin, aizzatin alal kafirin. Ya. Paham napa ten? Kala makane. Dene saiki ana ulama keras, dianggap jerene wah ini aliran sesat. Nek keras. Apa diaran ini saiki? Teroris iki. Memecah persatuan bangsa luar. Hah? Jerene ngono. Tidak sesuai dengan Pancasila. Weh. Gala. Yo piye? Alal mu'minina aizzatin alal kafirin. Syidadin, keras nek karo wong kafir. Kala wislah. Aizzatin alal kafirin, ya toh. Nek karo wong kafir keras, keras nek sesama mukmin saling mengasihi. Karena nek nang wong kafir tunduk-tunduk, nang wong mukmin, nang ulama, nang kiai ini. Waqala lan dikosidan Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arufu, ya ayyuhan nas, iling-iling manungsa. Iki sering tiga pidato. Al-Hujurat ayat 13. Ya mah pidato nih, Mardian tadi. Nanti Mardian ra ngaji. Hah? Oh, ya. Ada Zak. Kala orang rungokno yo. Digole ra ketok. Kae mel boleh. Nang jopo Zak? Nggih. Endi? Ngarepe kantor. Ae mas. Wis ngaji nang ngarepe kantor. Ae mas le. Iki bahan pidato iki, rungokno. Ya ayyuhan nas, eling-eling manungsa. Ya ayuhan nasi iling-iling menungso. Inna setuhuni kita. Iku kholaknakum. Menciptakan sopo kita ing sirokabih. Min zakarin sangking. Lanang wa unsalan wadun. Lanang wadun. Ora ono kok semi lanang semi wadun. Ora ono. Nek ono ora disebuno karo Allah Ta'ala. Paham no boten ya? Apa Allah Ta'ala gak ngerti nek ana umate sing semi lanang semi wadon umpama ngono. Dadi nek gak lanang ya kudu didadekno wedok. Nek semi-semi ngoten niku ya piye dadi. Dadi nek secara hukum ya kudu dipasno ini lanang iki wedok ngono. Wa ja'alnakum lan dadekno sapa ingsun ing sira kabeh. Wa ja'alnakum lan dadekno sapa ingsun ing sira kabeh suuban ing pira-pira suku. Wakoba ilalan piro-piro bangsa. Saya jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa bangsa. Bersuku-suku dan berbangsa bangsa. Ada suku Batak, suku Jawa, suku Bugis. Ya, hah? Bugis kan? Al Bugisi. Lampung suku apa Robi? Lampung. Masa ono dewe ya? Suku Madura. Weh. Saya jadikan berbangsa-bangsa, bangsa Indonesia, bangsa ini, ya, wakeh banget. Apa tujuannya? Lita arofu, supaya saling kenal sopo siro kape. Lita arofu supaya saling kenal sopo siro kape. Supaya kalian itu tahu, bukan untuk sombong sombongan. Orang yang mau berkenalan. Apalagi yang menyapa pertama kali. Ini alamat orang ini tawadu. Ngoten. Aja gaya. Ketemu kancan gak gelem nyapa sih. Ngoten iso welah. Ngono. Nyapa dhisik iki alamat tawadu. Kanjeng Nabi nyapa dhisik. Gak ngeten iki sapa. Nyapa dhisik. Assalamualaikum. Ini baik ini. Ya, terbaik. Orang mau berkenalan karena dia tawadu. Kalau sombong gak akan mau berkenalan. Bahkan diajak kenal aja gak mau. Wah, apa gunanya saya kenalan sama-sama ya? Kono faidhai. Weyu. Ya. Walaupun gak ngomong ngono, tapi kan haliahnya ngomong demikian. Bisa kenalan gak mau misalnya. Kala li ta'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum setuhuni luih mulyane sirokabeh. Inna akramakum setuhuni luih mulyane sirokabeh. Aindallahi munggui Allah iku atqakum luih mulyane siro luih takwane siro kabeh iku atqakum luih takwane siro kabeh yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Gak membedakan suku, gak membedakan bangsa, tidak membedakan jenis kelamin. Lanang wedok podo wae. Sing paling mulia, sing paling bertakwa. Enggak membedakan warna kulit. Allah Ta'ala enggak rasis ya. Sing hitam, ora oleh mlebu surga, ora ono ceritane. Ora ono. Sing kulit putih tok. Sing hitam gak oleh masuk surga, sakna dirian sae. Ya, Dik. Allah Ta'ala tidak membedakan. Ya Limudin. Warna kulit enggak. Semuanya sama. Tadi kita ngaji ya, Imam Nafek itu warna kulitnya hitam, lebih hitam dari anak Indonesia. Hitam pekat. Waduh, itu Imam Nafek. Itu termasuk Qurra Sab'ah. Itu warna kulitnya hitam. Hitam pol. Kamu saya gak ada apa-apanya hitam. Jadi wong negro gak ada apa-apanya. Hitam bener-bener hitam. Wong saya aswat, aswadul laun ditambahi meneh sifatnya. Ya Allah. Aswat hitam banget. Tapi anehnya walaupun kulitnya hitam, tapi sobihul wajah. Wajahnya bersinar. Lah ini kisah yang enak nih. Ya, ireng-irengnya kopi ya digoleki. Kan gak ten? Sobihul wajah, tapi wajahnya bersinar. Sinar Quran. Oh ya, 70 tahun beliau ngajarkan Quran. Sampaian ya. Ya, sepirang tahun. 70 tahun ngajar Quran. Dari mulutnya keluar bau misik. Ya Allah. Luar biasa. Nah, mulutnya sampaian keluar bau apa? Ya, Abdul Razak. Keluar bau air liur yang begitu harum. Waqala ta'ala. Ya itulah termasuk keramat ini. Subhanallah. Jadi enggak membedakan warna kulit, juga tidak membedakan fisik. Fisiknya besar kadang kayak sopopo. Fisik kecil pinter. Ngoten niku ono. Ya Allah Ta'ala iki gawe bagiane dhewe. Dhewe wis nyantai mawon. Wala, makanya tidak boleh kita menyombongkan diri. Sing pinter ya ora oleh sombong. Mergane sik ana sing luwih pinter. Mungkin sing ngisore sampean itu jelasnya ada yang dia ketahui yang tidak sampean ketahui, itu pasti. Pasti. Qala ngendika sinten Allah Ta'ala, fala tuzakku anfusakum. Fala tuzakku, mongko aja bersihno sapa sira kabeh. Jangan membersihkan sobo sirokabe angfusakum ing piro-piro awak dewi sirokabe. Artinya, jangan menisbatkan suci pada dirimu. Koyok-koyok gak duso-duso dewi. Wong aku loh. Saya loh. Muji dirinya sendiri. Itu ndak boleh. Fala tuzaku angfusakum. Huwa uti Allah. Iku a'lamu luwe waruh biman kelawan wong. Alamu iku weruh biman kelawan wong itako kang takwa sapa man. Itako kang takwa sapa man. Kala Allah yang lebih tahu mana orang yang bertakwa. Mungkin kalian memuji seseorang, wah dia begini-begini, tapi Allah lebih tahu jani hatinya kayak apa. Sahabat pernah muji-muji apa seseorang di sisi Rasulullah. Pernah ya? Wah ini ahli surga kanjeng Nabi. Ini. Disebutno sama dia bagaimana saat dia jihad fisabilillah perangnya begitu semangat. Iya. Tapi kanjeng Nabi mengatakan ahli nar. Ahli nar. Padahal ini perang fisabilillah begitu kuat. Perangnya begitu semangat, ibadahnya semangat. Sahabat mengatakan ini min ahli jannah, tapi kanjeng Nabi mengatakan ahli nar. Ternyata benar. Setelah itu dia mati bunuh diri. Ahli nar mati bunuh diri. Wong kita enggak boleh bunuh diri kan? Wala taqtulu anfusakum. Kala yang mengatakan ahli nar Kanjeng Nabi ya. Wa qala lang indika sinan Allah Ta'ala. Wa nada ashabul a'rafi rijail la ya'rifunahum bisimahum. Qalu ma aghna. Ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ahaulai alladhina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatin. Udkhulul jannata la khawfun 'alaikum wa la antum tahzanun. Wa nadalan undang-undang memanggil sopo ashabul a'rafi. Sopo ashabul a'raf. Sopo biro-biro wong kang manggon nang a'raf. Yang dimaksud a'raf itu adalah batas sur mana nih arafnya batas rijalan ing piro-piro wong lanang ya'rifunahum kang kenal sapa ashabul araf ing rijal Ya'rifunahum kang kenal sapa ashabul arafi ing rijal bisimahum kelawan pira-pira tandane rijal. Qalu ngucap sapa iku jenenge ashabul araf. Ma agna amkum, ma agna ora manfaati. Sangane manane jane mboten-mboten. Ma agna ora nyemugihno, ora manfaati manane. Angkum saking sira kabeh apa jam hukum apa akeh sira kabeh. Wa ma kuntum lan oleh ana sapa sira kabeh. Wa ma kuntum lan oleh ana sapa sira kabeh iku tas takbiruna sombong sapa sira kabeh. Ashabul A'raf. Ashabul A'raf itu orang yang kebaikannya sama dengan keburukannya. Ada mengatakan demikian. Jadi dia berada di antara surga dan neraka. Ada yang mengatakan demikian loh. Tapi kayaknya Ahlus Sunnah itu tidak mengakui yang demikian. Enggak ada manzilun bainal manzilatan, itu enggak ada. Jadi ashabul araf nek yo Ahlus Sunnah niku orang yang sama kebaikan dan keburukannya tetap langsung masuk surga. Ya itu masuk nang surga berarti ashabul araf waktu itu. Ashabul araf waktu itu di surga. Yang di surga itu ditampakkan kejadian yang di neraka. Yang di neraka ditampakkan orang-orang yang sedang berasik-asik di dalam surga. Semakin menjadikan mereka nopo tersiksa. Ya kan toh? Neraka. Mereka kenal ya. Woi kok konco-konco sing biyen kafir-kafir. Kafir. Maksudnya neraka kafir-kafir. Woi kok Abu Jahal. Iki Abu Lahab. Iki. Kenal kafir. Maka Ashabul A'raf mengatakan begini, jumlah kalian tidak bisa memberikan manfaat, harta kalian tidak bisa memberikan manfaat, kesombongan kalian di dunia juga tidak bisa memberikan manfaat. Ha'ula, ini ha'ula niki isaroi nang ahli jannah. Ha'ula, turu bukan lagi, wah, waduh, tidak tiada ahli jannah atau turu. Ha'ula Ramadan, bingung dia. Nanti tidur. Aha ula. Ramadan. Biasa nanggi ini kok nanggono itu sirap. Aha ula. Ono tau teh mengkuno-mengkuno. Mengkuno-mengkuno. Wong mukmin, mukmin kang lemah. Orang mukmin yang lemah. Yang ada di surga nih. Aha ula. Ono tau utawi mengkuno-mengkuno. Wong-wong lemah. Orang-orang yang lemah. Mukmin sing lemah. Iku alladina wong akeh. Aksamtum kang sumpah sopo siro kabeh. Aksamtum kang sumpah sopo siro kabeh. Sumpah ngini. La yanaluhumullahu. La yanaluhum ora memberikan. Wis ngoten mawon makne ben paham. Sama. La yanaluhum ora memberikan. Ing alladina sopo Allahu Allah birahmatin kelawan rahmat. Jadi Ashabul A'raf mengatakan pada orang-orang kafir, hei orang kafir, itukah orang-orang mukmin yang ada di surga itukah yang dulu kalian bersumpah bahwa Allah tidak akan memberikan rahmat kepada mereka? Ya, apakah kalian mengatakan demikian? Kala udhulu mlebu sapa sira kabeh al jannata ing surga iku alladzina. Udhulu mlebu sapa sira kabeh al jannata ing surga. La khaufun ora ono wedi. La khaufun ora ono utai wedi iku alaikum ing atase sira kabeh. Utawa la khaufun ora ono wedi iku alaikum tetep ing atase sira kabeh. Lae amal koyo laisa ora apa-apa. Wala antum lan ora ono utawi sira kabeh. Iku tazanuna iku susah sapa sira kabeh. Wala antum lan ora ono utai sira kabeh iku tazanuna susah sapa sira kabeh. Bon. Nang surga ora ana susah, blas gak ana susah nang surga niku. Kala wa an Iyad bin Himar lan sange Iyad bin Himar. Lah iya bapak iku jenenge Himar iki. Iyad bin Himar. Himar maknane keledai. Iki jadi ono bapak e. Jadi Iyad bin Himar ibnu Abi Himar. Jadi bapak e mana jenenge Abi Himar. Bapak e Himar. Ya aneh. Jadi Iyad bin Himar bin Abi Himar. Galah. Kok mbak-mbak ono sing jenenge Ikol. Ikol iku tampar banget. Jadi tampar tali. Iso kena tali. Anjuti anak lanang nggih, sapa jenenge? Tampar. Lho. Tali. Lho apa kok tali? Ya mbo ya filosofine opo nih? Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala inna Allah sedunia Allah iku auha paring wahyu sinten Allah ilayya marang ingsun. Kala iku auha paring wahyu sinten Allah ilayya marang ingsun antegesi tawadu'un rendah hati yo sapa sira kabeh anda pasoro sapa sira kabeh kala rendah hati yo sapa sira kabeh hatta la yafkhara sehingga ora sombong kala sapa ahadun wong siji dadi fakhur itu orang yang meremehkan orang lain jenenge fakhur berarti maknane apa sombong. Kala kalau muhtal itu menganggap dirinya baik. Jadi menghebat ya. Kayak apa istilahnya? Ujub itu. Sopo ahadun wong siji ala hadini ngatasi wong liyo. Walaya bahia. Walaya bahia lan ora mendolimi. Walaya bahia lan ora mendolimi. Sopo ahadun. Sopo wong siji ala ahadin ingatasi wong liyo. Wahung riwayatakan ing hadis apa muslimun imam muslim Allah alam ya Allahumma wastur lanal aurati wa aminir rawati wa ufir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli di mahabba au jiratin wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlaw wajuda manna la bikatitabim minna bil mustafa rasuli lahzo bikulli suli sholawatan lam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi adada tashi suhbi walhamdulil ilahi fil bada'i wa tanahi hadhi daru darullah wa fiha ibadullah ambirha ya rabbi bijahik ya rasulallah hadhi daru darullah amirha ya rabbi bijaik ya rasulullah hadid daru darullah amirha ya rabbi bijaik ya rasulullah